Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali bertemu di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa di rumah, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin dan kita akan langsung masuk pada kitab yang pertama atau bab yang pertama, bagian yang pertama, yaitu tentang Kitabul Ilm, bab tentang ilmu. Karena yang kemarin itu pembukaan, selanjutnya cuman isinya penjelasan tentang metode beliau dalam membagi isi kitab ini. Dibagi jadi empat ya. Ihya Ulumuddin itu isinya menjadi empat bagian. Yaitu seperempat yang pertama bagian tentang ibadah. Seperempat yang kedua bagian tentang adat kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang ketiga tentang amalan-amalan yang akan menghancurkan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagian yang keempat adalah amalan-amalan yang akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kita masuk pada seperempat bagian yang pertama. Jilid pertama itu diawali dengan Kitabul Ilm, bab tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi wa fihi sab'atu abwab. Kitab ilmu, bab ilmu, di dalam bab ini dibagi menjadi 7 bab. Ya, ada 7 pokok bahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'alimi wa ta'allumi. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan menuntut ilmu. Jadi bab yang pertama, kitab ilmu dibagi menjadi 7 bab. Jadi Imam Ghazali memang juga senang bagi 7-7 itu senang. Jadi 4, 1-1 dibagi itu 7. Jadi 7 bab. Nah, bab yang pertama tentang ilmu itu sendiri keutamaannya bagaimana, kemudian mengajarkan ilmu keutamaannya bagaimana, menuntut ilmu keutamaannya bagaimana. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, yang menjelaskan fi fardil aini wa fardil kifayati minal ulum wa bayani haddil fiqhi wal kalam min ilmi din wa bayani ilmil akhirah wa ilmid dunya. Bab yang kedua menjelaskan tentang mana ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, mana ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang sebagian umat Islam sudah ada yang menguasai maka yang lain gugur kewajibannya. Kemudian bahasan tentang batasan ilmu fikih, yang disebut ilmu fikih itu yang mana. Kemudian pembahasan tentang ilmu agama, ilmu akhirat, dan ilmu dunia. Bab yang ketiga, al-babu tsalits fima ta'udduhul 'amah min ulumuddin wa laysa minhu. Bab yang ketiga menjelaskan berbagai macam ilmu yang menurut orang awam dianggap sebagai ilmu agama, ternyata dia bukan ilmu agama. Wa fi bayanu jinsil 'ilmi al-madzmum wa qadrih. Dalam bab yang ketiga ini akan dibahas tentang berbagai jenis ilmu yang tercela dan kedudukannya dalam agama. Al-bab rabi', bab yang keempat, fi afatil munadharah, dampak negatif atau bahaya bagi perdebatan. Itu bahayanya perdebatan. Wa sababu ishtighalin nas bil khilaf wal jidal. Dan sebab-sebab atau segala hal yang menyebabkan masyarakat lebih suka sibuk berbeda pendapat dan sibuk berdebat. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil muallim wal muta'allim. Adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar maupun seorang penuntut ilmu. Al-babus sadis, fi afatil ilmi wal ulama wal alamat al-fariqah bainal ulama dunia wal akhirah. Tentang dampak negatif ilmu, dampak negatif ulama, tentunya di sini ilmu yang enggak bermanfaat, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Wal alamat al-fariqah, dan tanda-tanda yang membedakan baina ulama dunia wal akhirah, mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Al-bab yang ketujuh, fil aqli wa fadlihi wa aqsamihi wa maja'a fihi minal akhbar, tentang keutamaan akal dan berbagai jenis akal, ya, jenis akal serta berbagai kisah atau riwayat yang menjelaskan keutamaan dari akal tersebut. Kita akan mulai di bab yang pertama. Al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'alimi wa ta'allumi wa syawahiduhu minan naqli wal aqli wa fadilatul ilim. Bab yang pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan ta'alim atau mengajarkan ilmu, wa ta'allum, keutamaan belajar, wa syawahiduhu, dan di bab ini dijelaskan dalil-dalil tentang kemuliaan ilmu, belajar dan mengajar tersebut, baik berasal dari minan naqli, dari dalil naqli, yaitu Al-Quran, hadis maupun khobar, ucapan para ulama atau para sahabat, wal aqli, juga dalil berdasarkan dalil akal, ya, menurut logikanya bagaimana fadilatul ilm. Sekarang masuk yang pertama, fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Quran qauluhu azza wa jal, dalil-dalil yang menjelaskan kemuliaan ilmu di dalam Al-Quran, diantaranya wahyu Allah dalam surat Al-Imran ayat 18. Al-Imran ayat 18. Qauluhu azza wa jal, wahyu Allah azza wa jal yang berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa thanna bil malaikati wa thallatha bi ahli al ilm wa nahika bi hadha syarafan wa fadlan wa jilaan wa nubla. Di dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah mewahyukan yang artinya Allah telah bersaksi. Ya, Allah telah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah. Wal malaikatu, malaikat juga bersaksi demikian. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan juga bersaksi demikian. Kata Imam Ghazali, perhatikan di ayat ini. Di ayat ini bagaimana Allah memulai wahyunya dengan dirinya sendiri. Allah yang bersaksi. Sebetulnya Allah enggak butuh kesaksian siapapun. Allah bersaksi. Setelah Allah yang bersaksi, siapa yang bersaksi? Yang menyatakan. Jadi Allah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Setelah Allah siapa? Ternyata para malaikat. Setelah para malaikat siapa? Tidak dikatakan manusia. Kalau urutannya mestinya Allah, malaikat, manusia. Tapi Allah enggak ngomong manusia karena tidak semua manusia mau bersaksi. Ya, tidak semua manusia mau bersaksi. Kalau malaikat pasti semuanya bersaksi. Tapi di sini dikatakan yang mau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanyalah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang-orang yang punya ilmu yang dia menegakkan keadilan. Ini kok ternyata banyak orang bodoh bersaksi. Ya, bersaksi yang dimaksud bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, yang betul-betul bisa menghayati, memahami tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan cukup menunjukkan kemuliaan dan keutamaan orang yang punya ilmu. Ya, dari sekian banyak makhluk Allah, ternyata yang disebut sama Allah dalam Al-Quran adalah orang yang berilmu. Allah pertama, kedua malaikat, yang ketiga orang yang berilmu. Kemudian di dalam surat Al-Mujadilah ayat 61. Al-Mujadilah ayat 61. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang-orang yang beriman itu derajatnya diangkat sama Allah dibandingkan yang tidak beriman. Diangkat derajat bagaimana? Ya, memang di sisi Allah tuh ada darajah, tingkatan-tingkatan. Darajat itu jamak dari darajah. Ada tingkatan-tingkatan. Surga juga ada tingkatannya. Yang pangkatnya, kalau orang itu biasanya di di militer atau kepolisian ada balok 1, nanti balok 2, nanti balok 3. Ada tingkatannya, pangkatnya. Ada mayor, ada kapten, ada sersan, ada jenderal, dan seterusnya. Jadi si Allah juga demikian. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya dibandingkan yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat. Tetapi kalau orang yang beriman dan punya ilmu, sama Allah yang punya ilmu ini derajatnya diangkat sekian derajat di atas orang yang beriman. Bukan diangkat satu derajat, bukan ya. Bukan yang berilmu tingkatannya lebih tinggi satu derajat dibanding orang yang beriman. Enggak begitu. Tetapi yang berilmu diangkat kedudukannya di sisi Allah, derajatnya itu pangkatnya sekian derajat. Dengan bentuk jamak, artinya banyak sekali pangkat orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Nah, berapa banyaknya itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun faqal mu'minin bi sab'ah mi'ah darajah ma baina darajatain masira 500 am. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaknya paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memang sejak kecil punya banyak keistimewaan. Ya, punya banyak keistimewaan. Karena beliau itu masih sepupunya Rasulullah SAW. Kemudian salah satu istri Rasulullah SAW juga masih bibinya. Sehingga pernah beliau tidur di rumahnya Rasulullah SAW. Kecil ya. Tidurnya itu di antara Rasulullah dan istrinya. Kalau orang sekarang apa? Dikeloni ya. Di antara Rasulullah SAW dan istrinya. Rasulullah SAW suatu malam bangun. Bangun sholat tahajud. Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian juga ikut bangun sholat tahajud. Cuman sholatnya masih kecil di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Sama Rasul dipegang telinganya gitu ya. Dicewer gitu. Pindah kanan gitu ya. Dipindah sebelah kanan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini rajin ngabdi melayani Nabi Muhammad SAW. Sahabat begitu. Ngabdi melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mau wudhu. Ketika mau wudhu, airnya belum ada. Ya, airnya belum ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas segera lari ambil air. Wudhu. Wudhu itu air yang digunakan untuk berwudhu. Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun senang. Ya, senang. Karena kalau bahasa saya, sahabat yang satu ini berpikir 4 langkah ke depan atau 10 langkah ke depan. Gak pakai disuruh atau diberi langkah. Udah mikir sendiri. Emang seharusnya mukmin tuh gitu. Gak apa, bukan man by the order. Ada istilahnya, man by the order. Manusia yang sekedar melaksanakan order, pesanan. Disuruh begini baru jalan. Suruh begini baru jalan. Ya alhamdulillah bagus. Sudah mau melaksanakan pesanan. Cuma ini tingkatannya tingkatan orang biasa. Kalau sahabatnya Rasulullah SAW dididik menjadi orang yang luar biasa. Jadi belum diperintah. Dan Rasul gak mungkin SAW memerintah. Gitu. Rasulullah itu suka melakukan semuanya sendiri. Karena gak mau ngerepotkan orang. Karena tahu Rasulullah SAW gak mau ngerepotkan orang. Sahabat ini berupaya memajukan dirinya sendiri. Berpikir. Ambil air, serahkan Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Rasul bersabda di situ, didoakan. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Kama qala sallallahu. Itu asal usulnya doanya buat Sayyidina Abdullah bin Abbas yaitu, ya Allah, jadikan dia orang yang punya pemahaman terhadap agama dan berilah dia kemampuan untuk menakwilkan Al-Qur'an. Kemampuan untuk menakwilkan Al-Qur'an. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dikomentari oleh para ulama. Beginilah orang kalau mau ngabdi sama ulama. Orang kalau mau ngabdi sama ulama, sama orang soleh, sama aulia, melayani, ya, melayani. Hasilnya apa? Di antaranya ini ada doa-doa tidak terduga. Ketika seneng gitu, akhirnya keluar doanya. Lah itu yang ditunggu-tunggu. Bukannya datang moro yait, dumunipun, gitu ya. Ya, kasih doa, tapi doa biasa. Doa yang munculnya cuma ketika diminta. Lain doa yang muncul spontan, tak doa gitu ya. Itu lain gitu. Itu nilainya langsung bus ke langit karena hatinya ketika itu terbuka langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala dan penuh semangat. Seperti doanya Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, didoakan paham agama dan juga bisa menguasai ilmu takwil. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil sudah digandeng oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk masuk majelisnya sahabat-sahabat senior yang udah tua yang ilmunya tinggi-tinggi. Ketika itu para sahabat sempat protes kepada Sayyidina Abdullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Protesnya bagaimana? Kami masing-masing juga punya anak. Anak kami enggak ada yang ngajak kami ajak ke sini. Ini kan majelis khusus orang-orang yang berilmu senior. Kata Sayyidina Umar, ini yang saya bawa lain. Coba saya buktikan kemampuannya kepada kalian semua. Maka bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab kepada sepupu Rasulullah SAW ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wahai sepupu Rasulullah SAW, coba engkau tafsirkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksudnya? Dijawab, oh itu surat maksudnya menjelaskan tentang akan atau sudah saatnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Surat itu berita dari Allah akan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dekatnya ajalnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat langsung kaget semua. Kok bisa begitu? Mau di ayat-ayatnya enggak ada yang menjelaskan ajalnya Rasulullah SAW. Ya coba dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan fath. Fath di situ maknanya banyak, secara zahir penaklukan kota Mekah. Kemudian kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau udah Rasul selesai tugasnya, ia akan kembali kepada yang memberi tugas. Berarti Rasul SAW mau meninggal dunia. Rasul dulu diusir dari Mekah, sekarang udah kembali ke Mekah. Dulu Rasul agamanya ditolak, sekarang masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Berarti tugas Rasul SAW sudah selesai. Kalau udah selesai, kembali kepada yang memberi tugas. Sahabat nangis waktu itu ya, menangis. Dan kemudian mengatakan, dah kalau yang seperti ini boleh diajak masuk ke majelis khusus kita. Nah ini menunjukkan jangan sembarangan anak kecil dibawa majelisnya orang besar. Ada adabnya. Tapi kalau anak kecil, anak muda yang punya potensi, jangan dihalangi masuk majelisnya orang yang besar. Ini contoh Sina Umar tidak takut dicela oleh atau ditegur oleh sahabat yang lain. Sina Umar. Kenapa? Tahu potensinya. Nah, orang dulu begitu. Orang dulu tuh kalau lihat ada anak muda yang punya potensi, gak nakut-nakut untuk mengorbitkan. Ya diorbitkan. Nih, kamu baca qasidah. Suaranya enak. Masih muda suaranya enak. Diorbitkan, kamu yang baca qasidah. Kamu yang ceramah. Nih, kamu ceramah. Diorbitkan demikian. Biar apa? Biar kemampuannya itu semakin matang. Ya, kemampuannya semakin matang. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika masih kecil pernah terlambat ke masjid untuk sholat berjamaah. Beliau berkata, dulu kami itu bisa ngerti sholat udah bubar, sholatnya udah selesai karena mendengar suara takbirnya para sahabat yang keras suaranya. Habis sholat ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Bisa dengar apa, bisa tahu, oh udah selesai sholatnya. Karena gemuruh suara zikir habis sholat itu didengar jauh dari luar masjid. Ini menunjukkan dulu Rasulullah SAW dan para sahabat kalau habis sholat zikirnya suaranya keras. Nah ini dalil, boleh orang itu berzikir dengan suara keras. Terus pintas tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi beliau dikasih sama Allah kemampuan untuk menakwilkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Bukan berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, tapi berdasarkan pemahaman yang Allah berikan ke dalam soleh berikutnya. Jadi yang seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu dari kalangan awliya wa sholihin juga ada. Jadi bukan terus mandek gitu ya. Al-Quran itu nuzulhu, turunnya udah selesai, 30 juz. sudah selesai turunnya. 114 surat itu sudah selesai. Walakin tanazzuluhu 'alal ulama'i batin. Akan tetapi ilmu-ilmu yang berasal dari ayat demi ayat Al-Qur'an tersebut selalu turun dari sisi Allah ke hati ulama. Ayat ini maksudnya begini loh, ayat ini maksudnya begini loh, ayat ini maksudnya begini loh. Allah senantiasa memberikan ilmu tersebut ke hati para ulama. Enggak kemudian dengan berhentinya wahyu selesai. Ya, selesai pemahamannya tidak, pemahamannya terus diberikan oleh Allah kepada para ulama. Makanya Al-Qur'an itu selalu bisa menyelesaikan permasalahan sepanjang zaman. Ya, selalu bisa menyelesaikan permasalahan sepanjang zaman. Karena bukan kitab yang mati, bukan. Tapi kitab yang hidup di dalam dada umat Islam. Ada nur di situ, di hati umat Islam yang bisa membuka rahasia-rahasia Al-Quran. Di antaranya ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ya berdasarkan ayat tersebut, para ulama itu punya derajat, punya sekian derajat, ya qaul mu'minin, di atasnya sekedar orang yang beriman. Orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kan udah beriman nih. Iman pada rukun iman yang 6 tuh. Ya, iman Allah, malaikat, kitab, rasul, surga, neraka, takdir. Iman semua. Dia minal mu'minin. Tapi di antara sekian banyak orang yang beriman, itu ada orang-orang yang berilmu. Iman ya, ilmu ya. Ya, iman ya, ilmu ya. Orang yang berilmu ini punya pangkat tingkatan-tingkatan di atas orang yang sekedar beriman. Berapa derajatnya? Derajatnya disebutkan di sini sab'ah mi'ah darajah. Mereka punya 700 tingkat lebih tinggi dibanding orang yang beriman. Ibaratnya ada hotel itulah. Orang yang beriman hotelnya lantai 1. Yang berilmu lantai 701. Lantai 701. Nah, terus setiap lantai itu tingginya seberapa? Ya, setiap lantai tingginya seberapa? Dari lantai 1 mau ke lantai kedua, itu kira-kira kalau naik anak tangga, itu jumlahnya berapa? Kalau naik lift, itu berapa menit? Dari lantai 1 ke lantai kedua. Disebutkan di sini, bahwasannya jarak antara lantai 1 ke lantai kedua adalah masirah khamsami'ah am, perjalanan 500 tahun. Jadi bisa kita bayangkan, itu nanti 700 kali 500 tahun. Berapa itu? Ya, 700 kalau dikalikan apa namanya 1000 berapa? 70.000 berarti 350.000 tahun kalau mau sampai derajatnya ulama yang paling tinggi. Makanya ulama itu punya kedudukan yang lebih. Kenapa ulama punya kedudukan yang lebih? Ya dengan ilmunya tadi. Ya, dengan ilmunya tadi dia bisa amal lebih dari orang lain. Contoh, orang beriman punya duit. Ya, orang beriman punya duit. Taunya, cuman cari duit buat kerja. Orang berilmu punya duit lain. Uangnya buat sedekah. Sedekah pun juga milih bagaimana? Kasih pada orang yang pas. Orang yang pas juga dipilih. Orang yang pas seperti apa? Sehingga nilai sedekahnya itu besar. Nilai sedekahnya besar. Ibarat orang bisnis tahu menempatkan uangnya di mana. Ditempatkan di perusahaan yang keuntungannya kecil atau perusahaan yang keuntungannya besar. Dijadikan model untuk usaha yang keuntungannya kecil atau model yang keuntungannya besar. Itu orang bisnis. Nah, ulama juga demikian. Nah, kemudian waqala azza wa jal di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tidak ngerti, orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang mengerti kalau dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti? Apa podo? Ya enggak mungkin. Orang alim sama orang bodoh apa sama? Apa terus sama Allah kan dikasih tempat yang sama gitu? Ya enggak. Ya, yang alim ini orang yang punya kelebihan, ngerti Allah itu. Maksud mau disamakan sama orang lain. Misal kita kumpul sama orang, apakah sama yang kenal betul sama saya, yang paham sama saya dibandingkan orang lain yang enggak sama? Ini sahabat karib, ini paham saya, ini ngerti saya. Ya akan kita hormati loh, lebih. Lah kalau yang lain ya dihormati, tapi ya tidak seperti sahabat karib. Nah begitulah ulama. Ulama ini dihormati sama Allah dengan penghormatan yang luar biasa. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang selalu takut kepada Allah dari sekian banyak hamba-hambanya adalah para ulama. Coba di ayat ini Allah tidak mengatakan dari sekian makhluknya, min ibadihi, dari sekian hambanya. Dari sekian orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang zikir, yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah itu cuma ulama. Ya cuma ulama. Nah, kalau kita-kita ini kan sholat tapi gak takut. Buktinya sholat ngadep Allah jelas-jelas ngadep Allah, kita ngelamun. Nah, ini kan kira-kira takut gak sama Allah? Orang yang takut sama bosnya aja lah. Kalau ngadep sama bosnya kira-kira noleh kanan noleh kiri? Atau cengengesan gitu? Ya gak mungkin. Pasti dia akan khusyuk karena takut sama bosnya. Nah ini kepada Allah, Allah kan melihat diri kita secara utuh, pikiran kita, hati kita. Tapi dalam sholat pun kita masih ngirik kanan, ngirik kiri. Itu di hadapan Allah. Yang begini kira-kira takut gak itu? Berarti belum punya rasa takut. Kemudian terhadap surga dan neraka, disebutkan neraka, kita tuh belum takut. Masih biasa-biasa saja. Coba kalau ada orang ngancam, kamu saya pukuli sampai hancur wajahmu, takut. Tapi diancam sama Allah, neraka, enggak takut. Bahkan seringkali kita kalau merenungkan dosa kita yang jatuh bukan takut, sampai senyum. Ya, masih senyum. Ini loh anehnya kita. Makanya tidak bisa disamakan antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti. Antara ulama dengan orang biasa. Jadi ulama itu ukurannya bukan banyaknya ilmu zahir, bukan. Bukan itu. Ya ilmu zahirnya kuat, tapi bukan itu ulama. Ulama adalah yang ilmunya banyak secara zahir, ya, yang adabnya bagus secara zahir, tapi hatinya punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak adik contohnya seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu beliau satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Tapi ketika sholat rumahnya terbakar enggak terasa. Rampung sholat dikasih tahu sama orang-orang. Beliau nanya, ada apa ini? Ada apa? Rumahnya udah hancur. Ada apa? Ada apa? Rumahmu terbakar. Kamu enggak terasa. Oh, tadi saya sholat. Saya lagi merasakan panasnya api neraka. Jadi saya enggak sempat ingat yang dunia. Alhadina rokubro anina risukuro. Membayangkan panasnya api neraka itu membuat saya lupa terhadap api yang kecil ini. Ya, buat saya lupa pada api yang kecil ini. Kalau kita kebalikannya, membayangkan api yang kecil, ya akhirnya lupa api yang besar. Maksudnya kompor, masak gitu kan? Wah kompornya belum dimatikan. Bayangkan api yang kecil, tapi lupa pada api yang besar. Ini kebanyakan dari kita masih seperti itu. Sayyidina Ali As-Sajjad ini contoh ilmunya. Beliau pernah berkunjung ke sebuah kota, dijamu oleh masyarakat. Sambut, ini kan orang soleh, ulama. Disambut. Saat itu beliau disambut diantaranya oleh orang kafir, non-muslim. Non-muslim ini kemudian menghadiahkan pada beliau, nyuguhi gitu. Disuguhin anggur. Sama beliau dimakan anggurnya. Dimakan. Setelah itu disuguhi minuman anggur. Yang merupakan khamr ya, minuman keras. Karena non-muslim gak paham gitu. Dikasih anggur yang memabukkan tadi. Yang pertama buah anggur dimakan. Setelah itu minuman anggur yang memabukkan. Sama beliau ditolak. Oh enggak. Kami umat Islam gak boleh minum yang seperti ini. Yang non muslim pun kemudian bertanya dengan sedikit sinis gitu ya. Kamu ini anggurnya mau. Ya. Lah kok minuman anggurnya gak mau. Minuman anggur ini kan asalnya dari anggur. Ya asalnya dari anggur. Diambil sari patinya diperos gitu ya. Terus didiamkan sekian waktu. Jadi mengandung khamr. Udah diminum, kan sama aja. Ini kan dari anggur, gak ada campuran apa-apa. Cuman proses waktu aja, jadi dia memabukkan. Kata Sayyidina Ali, iya saya akan jawab pertanyaanmu. tolong panggilkan istrimu dan anakmu. Ya, panggilkan istrimu dan anakmu. Anakmu laki atau perempuan? Perempuan. Ya, suruh ke sini semua. Sudah kumpul, nanya Sayyidina Ali. Maaf, kamu menikah dengan anak perempuanmu ya? Loh, gak boleh. Ini kan anak saya sendiri, masa saya nikahin? Loh, kan ini darah dagingmu. Ya, darah dagingmu. Nah, kalau sama ibunya boleh, kok sama anaknya gak boleh? Ya, kok sama ibunya boleh, kok sama anaknya gak boleh? Kan ini anak kan berasal dari ibunya. Ibunya yang hamil, ibunya yang melahirkan. Ini kan berasal dari ibunya. Ya, gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya, memang peraturannya begitu. Ini anak gak boleh dinikah sama bapak. Ya, sama. Ini anggur halal, buahnya halal. Kalau minumannya haram. Ya, persis seperti itu. Oh, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Coba ilmunya orang dulu. Enggak kangelan jawabnya. Kalau kita jawabnya apa? Oh, qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyambung gitu kan. Orang non muslim dikasih qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih khatibun nas ala qadri uqulihim. Itu kan Rasul mengajarkan demikian. Ajak orang bicara sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Jadi enggak diajak ini Rasul bersabda, Allah mewahyukan, tapi langsung mana istrimu, mana anak perempuanmu. Ini loh namanya ulama. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali pintunya. Ya Ali pintunya. Coba bagaimana ilmunya? Sampai satu orang Yahudi yang alim itu datang. Datangnya mau membuktikan nih hadis benar apa enggak. Ali, ini kata Rasulmu, beliau kotanya ilmu, kamu pintunya. Kalau benar kamu ini pintunya, berarti kamu kan orang yang paling alim nih, luar biasa alimnya. Saya mau nanya, bilangan berapa? Jadi sahabat dipikir gak bakal mudeng lah matematika. Gak bakal paham matematika. Bilangan berapa yang dibagi dari angka 1 sampai 10 tanpa sisa? Kalau misalnya kita ambil angka 70, dibagi 10, 7, kan begitu. 70 dibagi 2, 30, 5. 70 dibagi 10, dibagi 7 sama dengan 10. Tapi 70 dibagi 6 berapa? Ada sisanya enggak? Ada kan? Koma sekian. Berarti ada sisanya. Nah, ini enggak. Angka yang dibagi dari 1 sampai 10 dibagi 1 genap hasilnya. Enggak sisa ya. Dibagi 2 tidak bersisa. Dibagi 3 enggak ada sisanya. Bagi 4 enggak ada sisanya. Ditanya seperti itu. Ini yang lain sahabat sudah geder nih. Ini bisa jawab enggak Sayyidina Ali ini? Orang Yahudinya dengan mantap serapa kali zora gue ya. Kamu enggak bakal bisa. Umat Islam kan enggak pernah belajar matematika. Lupa kalau di Al-Qur'an semua ada jawabannya. Sayyidina Ali cuma nyantai. Coba ini ilmu dari mana ini? Sayyidina Ali enggak pernah belajar matematika. Cuma duduk begini. Saya mau nanya. Iya. Jawabnya beliau. Satu minggu ada berapa hari? 7. Satu bulan rata-rata berapa hari? 30. Satu tahun ada berapa bulan? 12. Kamu kalikan, ya itu jawabannya. 7 kali 30 kali 12. Ya itu jawabannya. Kalau saya enggak salah ngitung, karena saya juga enggak pegang kalkulator. 2520. 2520. Itu dibagi 1 sampai 10 hasilnya. Tidak ada sisanya. Coba nanti Mas Roni buktikan itu. Ya, tidak ada sisanya. Langsung Yahudi ini syahadat masuk Islam. Orang dulu begitu. Ilmunya itu seger, ilmu dari langit. Orang kagak mikir, enggak pakai pikir, soalnya pakai hati langsung. Jawabannya apa? Search Google. Kalau kita kan begitu ya. Kalau aulia asalnya bukan search Google. Pernah ini ada satu orang soleh di tengah jalan ditanya, lagi naik kudanya, ditanya, bagaimana hukumnya begini, begini dan begini. Beliau diam sebentar, terus noleh kanan, dalam noleh kiri. Setelah itu nunduk, liatin ke arah hati. Setelah itu tegak lagi, dijawab. Begitu selesai dijawab, yang nanya bingung, jawabannya bagus gitu kan. Bagus, gak pernah denger dan bener. Nanya akhirnya, kamu tadi saya tanya kok, diam sebentar, terus noleh kanan, noleh kiri, terus nunduk, lihat ke arah hati, ada apa? Enggak, saya diam sebentar, saya lihat hafalan ilmu saya. Hafalan ilmu saya. Ada enggak jawabannya? Ternyata dari ilmu yang saya pelajari selama ini, jawabannya enggak ada. Belum ketemu. Terus, oleh kanan, saya tanya sama malaikat yang di sebelah kanan. malaikat yang nyatat kebaikan. Jawabannya apa? Saya nanya. Malaikat juga ngomong raro. Enggak ngerti. Karena malaikat juga ilmiah terbatas. Ini kan yang kanan tugasnya cuma nyatat kebaikan. Tanya sama yang kiri. Lah kamu jawabannya apa? Coba malaikat kiri aja tidak diajak tolabul ilm. Ya. Kamu tanya, jawabannya apa? Enggak tahu saya. Akhirnya saya nanya kepada hati saya. Hati ini kan kontaknya langsung ke server pusat. Kepada Lauhul Mahfudz, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanya kepada hati saya, Allah mengilhamkan jawabannya dalam hati saya. Langsung saya jawab, ya itu jawabannya. Ini yang percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Jadi kalau yang enggak percaya silakan langsung matikan tayangan ini daripada nanti Anda pusing gitu kan. Udah, ini yang percaya silakan lanjutkan, enggak percaya jangan dilanjutkan. Tapi kalau penasaran lebih bagus lagi ya. Di antara percaya sama enggak percaya ikuti saja kajian ini terus. Nanti insyaallah hatinya terbuka bisa percaya pada ilmunya para wali. Memang enggak gampang tuh ilmunya orang-orang soleh itu enggak gampang. Diterima sama orang yang hatinya kotor itu enggak gampang. Sebab dikatakan oleh Imam Junaid kalau enggak salah rahimahullah, saya takut salah ya. Kalau enggak salah Imam Junaid Al-Baghdadi beliau berkata, "At-tasdiq bi 'ilmina hadza wilayah." Yang bisa percaya ilmu kami, ilmunya para wali, ilmunya orang soleh, bisa percaya itu sudah wali. Ya, percaya aja udah jadi wali. Cuman walinya tadi tingkatnya PAUD, ya. Masih PAUD, playgroup, TK, SD. Wali itu bertingkat-tingkat. Nah, saya lanjutkan. Qala ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 43, Allah mewahyukan, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab." Katakanlah wahai Rasulullah SAW pada orang-orang kafir tersebut yang menyaksikan kebenaranmu sebagai rasul. "Kafa billahi, cukup Allah sebagai saksi antara saya dan kalian." Apa yang terjadi di antara saya dan kalian, cukuplah Allah sebagai saksinya. Dan siapa lagi selain Allah? Wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan orang yang punya ilmu dari Alkitab. Orang yang punya ilmu dari Alkitab. Jadi ahlul kitab. Ahlul kitab. Cukup saksiku adalah Allah dan ahlul kitab. Sama Rasul dipilih ahlul kitab, bukan orang lain. Kenapa? Ahlul kitab ini orang-orang yang alim. Yang dimaksud ahlul kitab di sini ahlul kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu. Makanya kalau kita mengangkat orang jadi saksi, itu ya cari orang yang berilmu. Ini menunjukkan lagi kedudukan orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih. Ini kan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata seseorang yang 'indahu 'ilmun minal kitab, di sisinya ada ilmu dari Alkitab. Dari wahyu-wahyunya Allah. Dia punya ilmu dari wahyunya Allah. Ini menunjukkan orangnya, orang yang alim dalam arti yang sebenarnya. Siapa orang itu? Orang tersebut adalah muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah Nabi Sulaiman ngajari ngilang? Cing! Enggak. Ya kan? Apakah Nabi Sulaiman mengajari berubah malih rupa? Ya enggak. Apakah Nabi Sulaiman mengajari lipat bumi? Tidak. Enggak ngajari begitu-begitu. Yang diajari ilmu ya halal, haram, ya zikir, tahu Allah. Tapi orang yang punya ilmu dari Alkitab ini, beliau karena mengamalkan semua itu dan paham kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kalimat-kalimat zikir yang dibaca bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Dengan kalimat zikir. Ya, kalimat zikir di tangan orang yang pas. Dari tangan orang yang pas itu dahsyatnya luar biasa. Kalau di tangan orang biasa-biasa saja, ya memang biasa-biasa saja. Contoh, ya, kalau yang namanya pedang di tangannya anak kecil, buat apa? Ngangkat aja nggak bisa? Nggak bisa. Tapi kalau pedang di tangannya seorang samurai, bisa digunakan buat apa? Lain, satu pedang yang megang, Ansori pegang pedang, jatuh. Ya. Pedangnya sama Ansori masih besar pedangnya. Ansori kan badannya masya Allah, awet kurus. Awet kurus. Pedang yang benar pedang kan gede gitu kan. Ini mau megang aja udah gak kuat. Jatuh bareng. Ini. Apalagi anak kecil, gak bisa megangnya. Tapi kalau seorang samurai, megangnya nyantai. Nyantai dan hasilnya luar biasa. Sekedar gitu ya. Kemudian yang namanya handphone. Di tangannya anak kecil buat main game. Tapi handphone di tangannya seorang pebisnis lain. Ya, handphone ini menjadi alat yang luar biasa untuk mendatangkan uang miliaran. Kan? Atau triliunan lewat handphone tersebut. Facebook. Di tangannya anak-anak muda paling cuma untuk pertemanan. Status. Ya. Komentar gitu kan. Di tangan orang yang pandai lain lagi. Ternyata digunakan untuk apa? Dia cari duit. Dia bisa jualan di situ, hasilnya luar biasa. Lah ini juga sama Al-Quran. Di tangan kita, ya cuman mungkin dibaca. Bagus, dafadilah. Tapi di tangan orang yang pas, rahasianya di dalamnya apa itu ngerti. Ya, mereka download terus tuh rahasianya. Nah hamba Allah yang soleh, yang punya ilmu dari Alkitab, yang merupakan murid Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapa yang mampu mendatangkan tahta Balqis? Secepat mungkin. Ifrit, jin yang paling kuat, Ifrit itu ya, mengatakan saya akan datangkan tahta Balqis sebelum engkau selesai mengajar. Nabi Sulaiman itu kalau ceramah 1 jam sampai 2 jam. Kalau ngajar, maka kita kalau ceramah jangan lebih dari 2 jam, nanti ngungkulin Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu kalau ceramah 1 jam sampai 2 jam. Sebelum selesai ceramah, tahta Balqis sudah di sini. Artinya, sudah jenengan ceramah, saya ambilkan begitu. Dik belum selesai sudah kelar di sini. Qala allazi 'indahu 'ilmu minal kitab. Tapi yang punya ilmu dari sisi Allah, dari kitab wahyu Allah mengatakan ana atika bih. Saya akan membawa atika bih, mendatangkan. Saya akan mendatangkan bih tahta Balqis tersebut kepadamu sebelum matamu itu selesai berkedip. Jadi baru gini. Belum melek lagi udah nyampe. Setengah kedip mata. Bukan satu ya. Nah kalau berikan satu. Sak kedip. Setengah kedipan. Setengah kedip mata. Jadi matanya terpejam. Belum kembali melek. Sudah sampai. Ya begitu selesai ngomong ya sampai. Langsung sampai. Ini kira-kira ilmu apa ini? Endahu ilmu minal kitab. Di Al-Quran yang dimunculkan sama Allah. Alladhi indahu ilmun minal kitab. Alladhi indahu ilmun minal kitab. Ya, ini yang digarisbawahi. Alladhi indahu ilmun minal kitab. Seseorang yang di sini ada ilmu dari Alkitab. Kita enggak merenung ini. Jadi yang ditonjolkan sama Allah, orang yang punya ilmu. Ya, orang yang punya ilmu. Makanya orang kalau punya ilmu bicara boleh. Ya, rejok sesumbar, tapi bukan untuk sombong boleh, yang punya ilmu. Awas, apa sesumbar tapi nggak punya ilmu lah, ini repot ini. Kalau bahasa kita gaya nih, cuman gayanya saja yang seperti itu. Nah, dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, tanbihan ala annahu iqtadara biquwwatil ilm. Ini peringatan dari Allah atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya orang tersebut yang mampu memindahkan tahta Balqis. Dia itu mampu memindahkan tahta Balqis biquwwatil ilm, dengan kekuatan ilmu. Bukan kekuatan fisik, bukan. Kalau secara fisik enggak bisa, tapi dengan kekuatan ilmu. Nah, ilmunya apa? Dalam berbagai riwayat itu disebutkan lewat kalimat-kalimat zikir. Lewat kalimat-kalimat zikir. Tapi kalimat zikir tadi saya bilang di tangan orang yang pas. Angka misalnya 1 2 3 4 5 6 di tangan orang biasa enggak ada hasilnya apa-apa. Di tangan orang yang punya rekening di sebuah bank dengan saldo 100 triliun, 1 2 3 4 5 6 ternyata itu nomor PIN-nya itu. Ya, password-nya dia. Maka itu bisa digunakan untuk narik uang sebesar mungkin. Itu bedanya angka atau kalimat di tangan orang biasa dan di tangan orang yang paham sesuatu dari si Allah. Wa qala azza wa jalla وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Al-Qasas ayat 80. Berkatalah mereka yang punya ilmu, celakalah kalian, sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik ya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini diterangkan anak azma qadril akhirah, keagungan nilai akhirat. Jadi, akhirat itu sangat sangat bernilai. Jadi yang paling penting itu akhirat gitu. Dan yang bisa tahu yang paling penting akhirat, yang tinggi, yang nilainya besar itu akhirat, ternyata siapa? Alladzina, mereka yang utul ilm, memperoleh ilmu. Itu yang bisa ngerti. Yu'lamu bil ilm. Nah, insyaallah nanti hari Kamis besok kita lanjutkan lagi. Sekarang ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak nih di sini? Mas Hakim, mau nanya enggak? Enggak. Pendi yang sesuai dengan bahasan ini, ada yang nanya enggak? Kalau enggak ada kita cukupkan. Kita sudah bicara bersama-sama bahas Ihya ini kurang lebih sekitar 45 menit. 45 sampai 50. Memang sedikit aja nyantai biar enggak terlampau berat, tapi kita garis bawahi dulu ya. Garis bawahi berdasarkan beberapa ayat yang kita baca tadi, Imam Ghazali ingin menunjukkan bahwasanya kata-kata yang punya ilmu, yang diberi ilmu, ya kan? Yang punya ilmu dari Al-Kitab itu ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi. Jadi enggak disebut dan berkatalah orang yang banyak sholatnya, saya akan datangkan tahta Balqis. Dan berkatalah orang yang banyak ibadahnya, saya akan datangkan tahta Balqis. Enggak begitu. Tapi dan berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Berarti ilmu di sini, orang yang punya ilmu itu derajatnya sangat tinggi. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud yang punya ilmu itu yang seperti apa. Ya, bukan yang punya ilmu seperti kita-kita ini, apal aja enggak kalau kita ini ya. Ulama-ulama yang mungkin secara zahir yang dipandang ulama tahu Al-Qur'an, tahu hadis, ya, belum tentu masuk dalam kategori orang yang punya ilmu yang dimaksud oleh Imam Ghazali rahimahullah. Insyaallah kita pelajari terus dan bab ini cukup panjang ya. Bab tentang ilmu ini insyaallah sebelum masuk bab salat, bab taharah, bab iman, bab ilmu itu ya sampai ke panjang sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segini nih, kurang lebih 100 halaman. Ya, tentang ilmu ini kurang lebih 100 halaman. Ya, insyaallah setahun ya. Ya. Pertanyaan di depan. Oke. Pengamalan seorang orang yang berilmu itu apakah harus dipraktekkan atau diajarkan juga, itu juga termasuk pengamalan? Ya, insyaallah. Apa yang dimaksudkan al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu? Kadang itu ada orang takut belajar, kadang karena nanti kalau belajar akhirnya tahu, kalau tahu enggak ngamalkan, terus ada hadis yang mengancam, ya kan? Orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di apa namanya, neraka sebelum penyembah berhala. Akhirnya luweh becik daripada saya disiksa, lebih baik saya bodoh sekalian, enggak usah belajar. Kan ada yang berpikir begitu. Ini termasuk pemikirannya orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang dibodohin oleh syaitan. Yang dimaksud tidak mau mengamalkan ilmu atau tidak mengamalkan ilmu adalah yang memang nawaitunya tidak mau mengamalkan. Jadi belajar itu dengan niat saya belajar tapi tidak akan saya amalkan. Untuk apa? Untuk pamer. Wow, apalagi saya banyak loh ya. Cuman buat begitu, buat kebiar, buat nipu orang. Ya kan, ada orang yang belajar untuk nipu orang. Syarat-syaratnya untuk menipu dia harus punya ilmu itu. Biar diakoni ustaz dulu, itu baru nipu orang, kan ada. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau memang demikian maka diancam tuh neraka tadi. Yang kalau di Zubat disebutkan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal aluhu mardudatun la tuqbalu. dan semua orang yang dia mengamalkan suatu amalan tanpa dilandasi ilmu, amal-amalnya mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah. Lantas bagaimana pengamalan ilmu? Ya, pengamalan ilmu nomor satu, ya, pengamalan ilmu itu ada dua. Pengamalan secara fi'li, fi'li dalam arti praktek perbuatan. Ilmu sholat, ya, sholatnya dijalankan. Ilmu puasa, puasanya dijalankan. Ya, ilmu zikir, zikirnya dijalankan. Yang kedua, ta'alim, pengamalan dengan mengajarkannya. Jadi ngamalkan ilmu itu ada dua, enggak cuma satu. Kalau punya ilmu itu ngamalkannya nomor satu dipraktekkan, nomor dua diajarkan. Kalau ada seseorang sudah mau mengajarkan, prakteknya belum bisa, bukan tidak mau, prakteknya belum bisa, masih tergoda syaitan, masih kena males, ya. Contoh, kita tahu ilmu tahajud, tapi belum praktek tahajud. Kita tahu ilmu puasa Dawud, itu puasa yang terbaik. Puasa Dawud enggak? Ternyata enggak puasa Dawud. Kita bisa pilih puasanya mungkin yang momen-momen pun penting. Senin Kamis juga tidak. Puasa 3 hari dalam 1 bulan juga tidak. Kita tahu fadilah sholat hajat. Tapi kalau kita punya hajat juga jarang sholat hajat. Cuman batin saya punya hajat, kan begitu. Tapi sholat hajatnya enggak dijalankan. Ini kan banyak ilmu yang belum diamalkan. Bukan enggak mau, tapi karena tergoda syaitan, belum bisa mengamalkan. Yang seperti ini, ya, yang seperti ini dia sudah mau mengajarkan, berarti dah sudah mengamalkan sebagian ilmu. Pengamalannya itu sudah dijalankan sebagian, maka dia sudah dapat pahala. Ya, dia sudah dapat pahala. Apa yang kita tahu belum bisa ngamalkan, sampaikan ke orang lain, biar orang lain bisa ngamalkan. Jangan kemudian saya aja belum ngamalkan, mau saya ajarkan ke orang lain. Gimana nanti tanggung jawab saya di sisi Allah? Sehingga dia ngajarkannya cuma sholat subuh, ya, sholat duhur. Orang butuhnya sholat duha. Saya tidak menerangkan sholat duha. Kenapa? Saya belum ngamalkan. Nah, repot. Ya, akan repot. Dia harus transfer informasinya biar orang itu bisa mengamalkan. Nanti kalau orang mengamalkan kan dia terpancing. Masa yang saya ajar sudah mengamalkan semua, kok saya masih begini gitu kan? Akhirnya dia akan minta sama Allah biar bisa mengamalkan. Akhirnya toh insya Allah bisa mengamalkan. Cukup jelas? Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insya Allah. Besok kita lanjutkan pagi. Kemudian tolong diinformasikan ke teman-teman semua, insya Allah hari Jumat besok, Jumat malam Sabtu, Syekh Jibril insya Allah akan berkunjung ke sini, ya. Syekh Jibril salah satu murid, salah satu murid kesayangannya dari Syekh Hisham Al-Qabbani, insya Allah akan berkunjung ke sini. Beliau sekarang udah ada di Solo, lagi tur dakwah, ya, keliling dakwah. Jumat giliran mampir di sini, insya Allah. Kalau enggak ada perubahan, enggak ada arah melintang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.